Ada pertanyaan, afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah anak ABG dalam kurung anak baru gede, ya, tetapi dia sudah memiliki uban, apakah diperbolehkan untuk rambutnya dipirang, diwarnai? Merubah uban itu bagian dari sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadha bi syai." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala beruban, terlihat warna putih, ya, putih uban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadha bi syai, wajtanibus sawad." Rubah ini, rubah warnanya. Dan jauhilah hitam. Jauhi warna hitam. Maka dari hadis ini para ulama mengambil faedah bahwa merubah warna uban itu hal yang disunnahkan, yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Seseorang apakah dia beruban karena tua ataukah dia beruban karena keturunan. Kadang-kadang ada anak masih belasan tahun sudah beruban, padahal baru belasan tahun, ya. Bolehkah dia merubah rambutnya? Boleh. Nah, tapi jangan dengan warna hitam, ya, tidak diperbolehkan dengan warna hitam. Menipu orang, dia sudah tua 50 tahun banyak uban, pakai warna hitam kurang 20 tahun. Ya. Berkurang 20 tahun. Ini hal mutasyabbi' bima lam yu'ta. Dia merasa memiliki dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Maka tidak boleh memakai warna hitam. Selain itu boleh, silakan. Diperbolehkan warna. Warna apa saja? Saya enggak tahu biasanya pakai warna apa, ya. Kuning, ungu, hijau atau apa. Yang dilarang itu hitam, itu saja. Nah. Hanya saja yang perlu diperhatikan, ma'asyiral rahimakumullah, ya, seseorang jangan dengan niat tasyabbuh. Tasyabbuh terhadap orang-orang fasik. Ya. Karena lagi ngetren misalnya. Lagi ngetren sudah dipirang, sudah bagus-bagus hitam kok dipirang. Pirang itu kalau pada rambut itu ada yang kurang, kurang sempurna seperti ketika beruban baru dirubah. Ya. Adapun hitam itu bagian dari kesempurnaan. Orang yang pirang rambutnya itu mereka pengen hitam sebenarnya. Kenapa kalian yang hitam rambutnya pengen pirang? Jadi masyaallah rahimakumullah, yang jelas ketika seorang tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan tidak menyerupai orang, tidak berniat menyerupai orang-orang fasik, dan ketika dia melakukan itu tidak direndahkan di tengah masyarakatnya, ya, dituduh macam-macam, maka asal hukumnya diperbolehkan. Wallahu taala a'lam.